بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas ta'ah, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas ta'ah, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabitu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah. Ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah. Mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus-menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, wah sudah ngantuk ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Nah, barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Ah, barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intidharus salati ba'da salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat ya, di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, dzalikumur ribat, dzalikumur ribat, dzalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu. Ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus. Ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Lah kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qala Allah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Lah kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? Nah, 9000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, lah kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai kapan? Apa? Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, anta ta'allam, kamu datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'allam, ewa. Keh belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi sampai subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Pas belajar aja, iya. Terus keh ma'isyahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan tanpa minta. Lah, labut, kata dia, harus al-haraka barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-haraka barakah. Loh, anak bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anak dia, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka barokah. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Barokah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah. Enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini maqalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agniya, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan. Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan. Jangan merasa kecil hati. Jangan pesimis. Ingat kita punya Allah, dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innama tunsaruna bibu'athaikum. Hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang du'afa, fukara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya mereka lah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka, dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun dha'if kullu dha'ifin law aqsama billahi la abarrahu. penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahlin nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawwadin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawwad, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawabin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner, orang yang kuat, yang punya kedudukan, yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut, benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul, dan memang benar-benar hasilnya luar biasa, hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapi, tampan, nampak berseri-seri wajahnya, langkahnya nampak mantap gitu, jalannya itu. Nah, kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asyrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa'. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia, dan orang ini kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, tobol, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian tsumma marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, kesalahan, bukhair. Nah, mau kemana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Sape ini? Sape? Nah, ini paling mau minta-minta ini. Paling ini wesah. Gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khadaba an la yunkaha wa in syafa'a la yushaffa." Sebaliknya, ini orang di antara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh ditolak langsung. Hayya ha sana ente, siapa ente? Ah, dari kabilah apa ente? Ah, nah apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi, orang ngelamar aja enggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas enggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Kan iya? Cuma jadi camat itu. Hah? Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, wah, buka. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupain, tupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang ya, anu kusir dokar misalkan, nah, jangan kan mau dupain kasih wangian rumahnya, pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin, ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, para hadirin yang saya muliakan. Sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, ya, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman, lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan membalimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhumah,